Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan dari kitab Tauhid pada bab Majaa fir Riya, kita akan masuk pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Hadis yang pertama, hadis tentang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan praktek riya. Dari Abu Hurairah wa an Abi Hurairah marfu'an. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis kudsi. Dalam hadis kudsi Allah ta'ala berfirman, ana aghna syurakai ani syirki. Ana aghna syurakai ani syirki. Saya sangat tidak membutuhkan. Ana di situ Allah mengatakan, saya sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Ani syirki, dari kesyirikan, dari sesuatu yang disekutukan. Mana amila amala, barang siapa yang beramal suatu amalan. Mana amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan. Asyraka ma'i fi ghairi. Asyraka ma'i fihi ghairi. Yang dia sekutukan bersamaku. Asyraka fihi. Asyraka ma'i fihi ghairi. Yang dia sekutukan bersama diriku selain yakni selain Allah Azza wa Jalla, taraktuhu wa syirkah. Maka taraktuhu, aku tinggalkan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dan sekutu-sekutu yang dia jadikan sekutu dari selain diriku. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam lafaz yang lain, lafaz Ibnu Majah, fa ana minhu bariun. Maka saya berlepas diri darinya. Saya berlepas diri darinya. Naam. Di dalam hadis ini, hadis yang pertama, yakni hadis dari Abu Hurairah, qauluhu fi hadisi Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadza al-hadis yarwihi an-nabi. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbih, dari Rabb-nya. Dan ini disebut, kata para ulama, yusama hadzal naw' bil hadisil qudsi. Hadis yang seperti ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Adapun hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 2985. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sehingga hadis ini, barakallahu fikum, di antara dalil yang akan disebutkan oleh Syekh, qauluhu ana aghna asyuraka. Kalimat aghna di sini disebut ismu tafdil. Isim tafdil. Amat sangat tidak membutuhkan. Walaisat fi'lan madiyah, bukan fi'il madi. Walihada udifat ila syuraka. Makanya dikatakan aghna syuraka. Akhna sebagai mudhaf, syurakai mudhafun ilaih. Maka akhna itu bukan fi'il, tetapi isim. Buktinya dia diidhafahkan, disandarkan kepada syurakai sebagai mudhafun ilaih. Sehingga saya sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Yakni idza kana ba'du syuraka yastaghni an syirkatihi ma ghairi, apabila sebagian sekutu syuraka itu membutuhkan dari sekutunya dari selain diriku, falillah aghna syuraka, kalau Allah sama sekali tidak membutuhkan syuraka, sesuatu yang disekutukan, anil musyarakah, untuk dipersamakan, diperserikatkan dengan Allah. Allah bersendirian. Allah bersendirian dalam menciptakan langit dan bumi. Allah pula bersendirian dalam mengatur langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang dijadikan tandingan, apalagi sekutu yang sejajar dengan Allah, tidak ada. Allah sama sekali tidak membutuhkan itu. Baik itu para nabi dan para rasul. Sehingga ketika ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Hadza masya Allah wa syi'ta." Ini, wahai Muhammad, adalah perkara yang engkau kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lihat di sini, kalimat seperti ini diingkari oleh Nabi. Bal masya Allahu wahdah. Bahkan hal ini terjadi atas kehendak Allah saja. sama sekali beliau tidak ikut berserikat menentukan sebuah kejadian, baik yang di langit atau yang di bumi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan sebagai syuraka bersama Allah azza wajalla. Kenapa? Aghna syuraka, kata Allah. Walillahi la yaqbalu. Sehingga Allah tidak menerima amalan lahu fihi syirkun abadan. Sehingga dalam hadis ini, bagi Allah tidak akan menerima. Bagi Allah tidak akan menerima amalan lahu fihi syirkun, suatu amalan yang ada di dalamnya kesyirikan. Abadan, Allah tidak akan menerima selama-lamanya. Selama-lamanya Allah tidak akan menerima suatu amalan yang ada di dalamnya syirkun lah, kesyirikan kepada Allah. Wala yakbalu illal amalal khalis lahu wahdah. Allah tidak akan menerima kecuali amalan yang murni untuk Allah saja. Fakama annahul khaliqu wahdah. Sebagaimana Allah itu satu-satunya sang pencipta, maka demikian pula semua ibadah pun semata-mata untuk sang pencipta. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai para manusia, ibadai rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua ibadah hanya untuk Allah, murni. Sebagaimana seorang berkeyakinan bahwa satu-satu pencipta hanya Allah. Itulah fakaifa tasarrufa syai'an min haqqihi ila ghairihi. Lalu bagaimana engkau akan memberikan sesuatu, tasarrufa syai'a, bagaimana kamu akan memberikan sesuatu yang itu haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Fahada laisa adla. Ini bukan suatu keadilan. Kalau Anda meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, maka sepantasnya ibadah untuk Dia saja, bukan untuk selain Allah. Kalau satu ibadah diberikan kepada selain Allah, berarti Anda tidak adil. Itulah kezaliman. Itulah jenis kezaliman, kejahatan namanya. Setiap hari kita memakan rezeki dari Allah, setiap hari kita makan dan minum, menikmati kehidupan dunia ini, itu murni dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun satu kenikmatan yang kamu rasakan, itu datang dari Allah. Lalu kenapa? Ketika menjalankan sholat, ternyata di sana ada keinginan dipuji orang. Padahal sholat itu ibadah seharusnya murni untuk Allah saja. Itu namanya orang tidak adil. Makanya dikatakan, walihada qallallahu ta'ala, inna syirka ladzulmun 'adzim. Oleh karena itu Allah katakan, sesungguhnya perbuatan syirik kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya perbuatan syirik kejahatan yang paling besar. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu kesyirikan, kekufuran, asyaddu minal qatl. Kejahatannya lebih jahat dari membunuh jiwa. Perbuatan syirik itu kejahatannya lebih jahat dari membunuh orang. Jadi bukan perkara ringan. Bukan perkara yang remeh dan diremehkan. perkara ini. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama kali dan yang utama beliau dakwahkan adalah ini. Membersihkan noda-noda syirik yang ada pada manusia. Falillahi alladhi khalaqaka. Perhatikan, Allah yang telah khalaqaka, menciptakan Anda. Wa a'addaka i'dadan kamila. Dan telah menyiapkan a'adda. A'addaka telah menyiapkan untuk Anda. I'dadan kamila, dengan kepersiapan-persiapan yang matang, yang sempurna. Bikulli masalihik, dengan segala kebutuhan-kebutuhan Anda. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Allah menciptakan segala kenikmatan di dunia ini untuk kemaslahatan kalian. Langit, bumi, udara, semuanya Allah berikan dengan cuma-cuma. Gratis. Dan itu untuk kemaslahatan kalian. Agar mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah murni hanya kepada Allah. Wa amaddaka bima tahtaju ilaih. Dan amaddaka, Allah juga memberikan kepada Anda apa saja yang dibutuhkan oleh hamba. Summa tadhabu wa tasrifu syai'an min haqqih ila ghairih. Setelah itu kamu memberikan sesuatu. Naam, dari haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Fala syakka an hadza min adzlamil dzulm. Tentu ini termasuk kezaliman yang paling zalim. Ya bagaimana tidak zalim? Seharusnya semua yang ada pada jasad kita, dari kenikmatan fisik yang sempurna ini semuanya adalah diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan saya Allah. Setelah itu, bukan hanya diberi fisik yang sempurna, semua jenis kenikmatan Allah cukupi. Siang malam Allah berikan nikmat kepada manusia. Setelah diberi nikmat yang sangat banyak, lalu Anda memberikan ibadah itu untuk selain Allah, ini namanya kejahatan, kezaliman. Qauluhu, sehingga dalam hadis ini, barang siapa yang amila amalan, beramal suatu amalan, nakiratun fi siyaqis syarat. Di sini disebut isim nakirah umum. Artinya umum apapun jenis amalannya. Fi siyaqis syarat, dalam bentuk syarat, man amila, barang siapa yang beramal. Di sini ada man syartiyah. Sehingga maknanya apa? Fata'ummu. Berarti bersifat umum. Ay amalin min salatin au siyamin au hajjin au jihad akhirihi. Bersifat umum, maksudnya umum. Baik amalan itu namanya sholat, baik amalan itu namanya puasa, baik amalannya namanya haji, baik amalannya jihad atau selainnya. Semua amalan, kalau di situ, di dalam amalan tersebut, ada kesyirikan. maka Allah tidak menerimanya. Allah meninggalkan amalan tersebut, barakallahu fikum, apapun jenis amalannya. Taib, sebagaimana pada kalimat berikutnya, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan amalan tersebut, wa syirkahu, dan sekutunya. Rawahu Muslim. Sehingga ailam asbatahu asbahu lam asibhu, saya tidak memberikan pahala ala amali, atas amalan yang dilakukan, alladhi asyraka fihi, yang justru dia menyekutukan saya dengan selain Allah. Wa qad yasilu ila hadha syirki, dan kadang akan sampai perbuatan syirik ini ila haddil kufur, bisa mencapai tingkatan batasan kekufuran. Fayatrukullah jami'a a'malihi, kalau sampai perbuatan syiriknya syirik akbar, Allah tinggalkan seluruh amal baiknya. Lihatlah bagaimana Allah mengingatkan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dari kalangan kaum musyrikin. Allah katakan, ulaika habito a'malahum, mereka itu hapus amalannya. Bayangkan, memakmurkan Masjidil Haram karena mereka itu tidak beriman, masih dalam keadaan kufur. Allah katakan, ulaika habito a'maluhum wa finnarihum khalidun, dan mereka di dalam neraka kekal. Amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kesyirikan yang dilakukan. Ini kalau sampai syiriknya syirik akbar, yang hapus semua amalan. Kalau syiriknya kecil, yang hapus amalan itu saja. Barakallahu fikum. Lianna syirka yuhbitul a'mal idza mata 'alaih. Karena yang namanya praktek kesyirikan itu akan menghapus amal-amal apabila dia mati di atasnya. Mati di atas kesyirikan, tidak bertobat. Wal muradu bisyirkihi, adapun yang dimaksud dengan kesyirikannya, ai amaluhu alladhi asraka fihi, amalan yang dia sekutukan padanya. Walaisal murad syarikah, bukan yang dimaksud sekutunya. Li anna syarik alladhi asraka bihi ma Allah qad la yatrukuh kaman asraka nabiyya, sebab sesuatu yang dijadikan sekutu oleh seorang, kadang Allah tidak tinggalkan. Seperti para nabi. Au waliyan, atau wali, orang soleh. Fa innallaha la yatruku dzalik an-nabiyya wal waliyya. Allah tidak meninggalkan nabi dan wali tersebut. Jadi, yang dimaksud ialah amal-amalnya dihapus. Sebagaimana Allah ingatkan kepada nabi kita, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada anda wahai Muhammad, wa ila alladziina min qablik, dan juga kepada orang-orang sebelum engkau Muhammad dari para nabi dan rasul. Apa itu? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan. Lihat, apakah mungkin nabi kita berbuat kesyirikan? Jawabannya tidak mungkin, karena dia dijaga oleh Allah. Namun Allah ingatkan, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatana amaluk, pasti akan dihapus amal-amalmu. Lihat, itu nabi. Nabi saja diingatkan oleh Allah, kalau berani-berani berbuat kesyirikan kepada Allah, hapus amalanmu. wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Menghadap Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, amalan yang sia-sia, dan dia pun masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dikira amal yang baik, ternyata itu seperti fata morgana, tidak menolong dirinya, tidak mungkin kembali ke dunia. Bukankah itu kerugian yang besar? Sehingga tidak ada satu amalan pun kecuali harus di dalamnya dibersihkan dari noda-noda syirik yang besar atau yang kecilnya. Faidah hadis. Wa yustafadu minal hadis, diambil faidah dari hadis, bayanu ghinallah ta'ala. Penjelasan hadis ini menjelaskan maha kayanya Allah, maha cukupnya Allah dari segala sesuatu. Dengan ucapan innal ana aghna syuraka'i 'ani syirki, saya sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai sekutu. Jadi Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan alam ini. Ya ayuhan nas, lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinnikum kanu ala afjuri qalbi rajulil minkum ma naqasa dalika fi mulki syai'a. Dalam hadis qudsi, wahai manusia, seandainya manusia yang pertama, manusia yang terakhir, jin yang pertama, jin yang terakhir, mereka berkumpul dalam satu hati yang paling durhaka kepada Allah, mana qasadalik, tidak akan mengurangi perbuatan itu, fi mulki syai'a, terhadap kerajaanku sedikit pun. Lihat, tidak ada pengaruhnya. Manusia mau ibadah, mau kufur, mau syirik, yang rugi bukan Allah, kitanya yang rugi. Lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinnikum kamu kanu ala, mereka seandainya yang pertama dan yang terakhir, manusia yang pertama yang terakhir, jin pertama dan jin yang terakhir berkumpul di hati yang paling baik, hati yang paling taat, mazada tidak fi mulki syai'a, tidak pula menambah kerajaanku sedikit pun. Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha sempurna, sehingga sekalipun manusia yang pertama dan terakhir beribadah, itu bukan untuk Allah kepentingannya. Kepentingannya ialah untuk manusia sendiri. Yang kedua, bayan idhami haqqillah, besarnya haknya Allah, besarnya keagungan hak Allah, wa annahu la yajuz, dan tidak boleh li ahadin ayyushraka ahadan ma'allah fi haqqi. Hadis ini juga bayanun, penjelasan. Bayanu idhami haqqillah, hadis ini penjelasan tentang besarnya hak Allah. Tidak boleh bagi seorang ayyushraka ahada, untuk menjadikan sekutu dengan Allah, ma'allahi fi haqqi, dalam haknya Allah, tidak boleh menjadikan seorang pun, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu orang soleh, entah itu malaikat, tidak boleh disekutukan dengan Allah. Yang ketiga, butlanul amal alladhi sahibuhu riya, butlan, batilnya amalan yang pelakunya terdapat riya, batalnya amalan. Kenapa batalnya amalan? Karena amalan yang riya tidak diterima oleh Allah amalannya. bukan saja ditolak amalannya, namun diberi azab. Inna awwala annas, sesungguhnya orang yang pertama yuqdha, diputuskan, yaumal qiyamah alaihi rajulun, ialah seorang yang ustushhida, mati syahid. Orang yang mati syahid, amalan yang besar, berjihad di jalan Allah, ternyata meraih kematian di dalam jihadnya. Fa'arrafa fa'utiya bihi, lalu orang itu dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amah, dikenalkan nikmat-nikmatnya. Fa'arrafaha, dia pun tahu nikmat-nikmat orang mati syahid. Fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan jihad lalu kamu mati? Qala qataltu fik, ya Allah, saya berperang karena untuk dirimu. Hatta ustuhittu, sampai saya berhasil mati syahid. Itu ucapannya. Qala kadzabta, maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Ya, kadzabta, walakinnaka, namun engkau qatalta li an yuqal jari, kamu berperang supaya disebut-sebut jari, sang pemberani, sang pahlawan. Itu aja. Maka faqad qil, sungguh berhasil. Berhasillah engkau mendapatkan gelar sang pemberani. Suma umira bih, lalu diperintahkan oleh Allah, fasuhiba ala wajhi, lalu ditengkurapkan wajahnya menghadap ke bawah di neraka. Hatta ulkiya finnar, sehingga orang ini ulkiya, dilempar ke neraka. Begitu nasib orang yang beramal amalan besar tapi niatnya rusak. Amalannya besar, jihad membela agama Allah sampai mati, tapi niatnya, muatan-muatan gerakannya, liyuqal jari, hanya sekedar mendapatkan predikat sang pemberani, yang lain penakut. Ya, unzuru hadza, tidak cukup kita melihat keberanian orang, tapi lihat keikhlasannya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang pertama kali diputuskan nanti. Naam, orang yang belajar ilmu agama. Wa 'allama, mengajarkannya, menyampaikan ilmunya. Ya. Wa qara'a al-Qur'an, membaca Qur'an. Ini nikmat yang besar seharusnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari dan mengajarkan Qur'an kalau ikhlas. Tapi kalau dia mengajarkan Qur'an, menyampaikan ilmu, siap saya datang. Berapa tarifnya? Ini sudah pasang tarif. Kalau tarifnya tidak standar, enggak mau datang. Lalu kamu belajar mencari apa? Menyampaikan ilmu, apa niatannya? Kalau niatannya untuk mencari dunia, jangan dijadikan jalan ini. Lebih bagus jualan apa namanya? Roti bakar. Lebih besar manfaatnya. Jual brambang, bawang, lebih barokah. Daripada menjadikan ilmu untuk sarana meraih dunia. Rugi. Rugi yang besar ya ibadallah. Jadi sampaikan ilmu. Jangan menjadikan itu untuk mencari dunia. Barakallahu fikum. Karena sebagian orang kadang menjadikan kesempatan ilmu untuk mencari bagian nikmat dunia. sehingga belajar pun untuk dapat dunia. Na'udzubillah. Maka orang ini fa'uthiya bihi, didatangkan kepada Allah. Fa'arafaha. Fa'arafahu ni'amah, dikenalkan nikmat-nikmatnya orang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran. Fa'arafaha, dia tahu. Fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengannya? Ta'alamtu al-ilma wa'alamtu wa'qaratu fikal Quran, saya belajar, mengajarkan, membaca Quran untukmu ya Allah. Itu ucapannya. Qala kazabta, dusta kamu. Dikatakan kazabta, dusta kamu. Karena Allah Maha tahu isi hati orang. Kalau di dunia bisa ditutup-tutupi, saya ikhlas, ucapannya. Tetapi yang ada di hati itu Allah tahu. Walakinnaka ta'lamta liyuqal 'alim. Kamu belajar ilmu agama supaya dikatakan sang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari. Kamu belajar Quran supaya dikatakan sang qari. Wa qad qila. Sungguh berhasil. Berhasil mendapatkan predikat sang alim, sang qari. Suma umira bihi, lalu diperintahkan oleh Allah untuk ditarik. Bukan dituntun. Diantarkan ke pintu neraka. Ditarik. Fa'ulkiya finnar. Lempar ke neraka. Itulah. Belajar ilmu agama. Kalau niatan muatan hatinya tidak ikhlas, justru jadi azab. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaih, seorang yang diberi kelonggaran oleh Allah. Wa'atahu min asnafil malik kullih, lalu Allah berikan semua jenis-jenis kekayaan padanya. Semua amal-amal, pintu-pintu amal kebaikan dengan hartanya dia masuki. Semua pintu kebaikan dengan menggunakan harta dia berikan. Maka fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang itu dihadapkan kepada Allah. Dikenalkan nikmatnya orang sedekah. Nikmatnya mengeluarkan harta di jalan kebaikan-kebaikan, dia pun mengenalnya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengannya? Qala taraktu ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau mencintai kecuali saya infakkan di dalamnya hartaku untukmu. Qala kazabta, kamu dusta. Kamu dusta. Kenapa dusta? Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kamu berbuat demikian supaya dikatakan sang dermawan. Ya. Hanya ingin dapat predikat sang dermawan. Itu saja. Orang baik hati ya. Orang ini baik hati ya, suka beri orang. Semua yang dibutuhkan orang dia kasih. Tetapi ada muatan di hatinya yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Apa itu? Liyuqalu jawad. Supaya dikenal sang dermawan. Faqad qila, dan sungguh telah berhasil dikatakan demikian. Sang dermawan. Suma umira bih. Lihat nasibnya. Orang ini diperintahkan oleh Allah. Fasuhiba, ditengkurapkan. Dihinakan. Wajahnya di bawah. Naam. Suma ulkiya finnar. Lalu dilempar ke dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sehingga hadis ini ketika Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, ketika dibacakan oleh Abu Hurairah, Muawiyah pun menangis. Muawiyah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pencatat wahyu, beliau menangis. Begitu mendengar hadis ini menangis, Ini menunjukkan betapa lembutnya hati para sahabat. Ketika diingatkan dengan akhirat, ketika dinasehati dengan suatu perbuatan, walaupun Abu Hurairah tidak menyinggung siapa ini? Muawiyah, cuma membawakan hadis. Tapi hadis itu menyentuh hatinya. Sehingga marilah kita jadikan nasihat ini sebagai cambuk bagi kita para thullabul ilm untuk selalu menjadikan amalan kita ikhlas mengharap wajah Allah. Karena dalam hadis ini disebutkan orang yang berperang, orang yang alim, orang yang dermawan, mereka justru diazab dalam neraka karena riya. Berarti haramnya riya, menghapus amalannya. Bahkan bukannya dihapus, besarnya, dahsyatnya azab atas perbuatan. Jadi dia berbuat tapi mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Demikian hadis yang kita baca. Sehinggalah hadis yang ini mengandung faedah yang keempat, tahrimu riya. Yang keempat, haramnya riya. Di anna tarkal insan amalahu wa adamu qabulih yadullu alal ghadab wa ma aujabal ghadab fahuwa muharram. Dikarenakan amalannya ditinggal oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, dan juga menunjukkan murka dari Allah. Sehingga perkara yang itu Allah murka menunjukkan muharram. Yang kelima, faidah hadis, anna sifatil af'al la hasrlaha li'annaha muta'alliqatun bi fi'lillah wa lam yazalillah wa la yazalu fi'la. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Allah tidak akan menerima selalu siapapun yang dia tidak ikhlas. Demikian beberapa fawaid dari hadis. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Wal'afu minkum. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu.